Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-wakalah, ya, perwakilan. Sebelum kita lanjut, ada tambih terkait dengan sahabat yang disebutkan di sini, yaitu hadis yang disebutkan sebagai dalil bolehnya perwakilan. Nabi SAW mengangkat Urwah radhiyallahu anhu sebagai wakil beliau untuk membeli kambing, dengan seekor kambing yang memberikan uang dinarnya kepada Urwah. Di sini disebutkan nama sahabat itu Urwah ibn al-Ja'ad. Ya, makanya kemarin sempat ana ketika penyebutan ini, karena di tulisan ana yang tercatat Urwah ibn Abil Ja'ad al-Bariqi. Tapi ketika baca kitab ini tertulis Urwah ibn al-Ja'ad. Memang di sini ternyata ada dua riwayat. Naam. Jadi kalau kita cek kitab-kitab biografi para sahabat, misalkan Al-Isti'ab, kitab Al-Isti'ab karya Ibn Abdul Bar, dijelaskan di sana bahwa ada yang menyebutkan Urwah Ibn Abil Ja'ad Al-Bariqi, ya, yaitu Urwah Ibn Abil Ja'ad. Abil Ja'ad. Ada yang mengatakan Urwah Ibnul Ja'ad. Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab menukil ucapan Ali Ibn Al-Madini bahwa yang menyebutnya dengan Urwah Ibn al-Ja'ad salah. Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab menukil dari siapa? Al-Imam Ali Ibn Al-Madini mengatakan bahwa yang menyebutnya dengan nama Urwah Ibn al-Ja'ad itu salah. Ya. Rawi bernama Gundar, yaitu Muhammad bin Ja'far Gundar, telah mengalami waham ketika menyebutnya dengan Urwah ibn al-Ja'ad. Yang benar Urwah ibn Abil Ja'ad. Baik, ini penting. Jadi antum kalau mendapati di kitab ada yang menyebut Urwah ibn al-Ja'ad, ada yang menyebut Urwah ibn Abil Ja'ad, sudah tahu apa sebab. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, syurutuha. Syarat-syarat wakalah, syarat-syarat perwakilan. Wal ahkamul muta'alliqatu biha, dan hukum-hukum yang terkait dengan perwakilan. Al-awwal, ini asyartul awwal, ini syarat yang pertama. Di sini disebutkan tiga syarat, ya. Sebutkan tiga syarat. Ini kan digabung ini. Jadi judulnya tadi masalah ini apa? Syarat-syarat perwakilan dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Jadi jika kita pilah lebih detail di sini, yang pertama, kedua, dan ketiga itu syaratnya. Itu syarat wakalah. Yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakkili an yakuna jaizat tasarrufi balighan aqilan rasyidan. Dipersyaratkan masing-masing dari dua pihak yang terkait dalam masalah perwakilan. Ada dua pihak, yaitu al-wakil, pihak yang diangkat jadi wakil, yang ditunjuk jadi wakil. Wal muwakkil, yang memperwakilkan urusannya, mewakilkan urusannya kepadanya, mengangkat wakil untuk mengurusi urusannya. Ya, masing-masing dari keduanya dipersyaratkan an yakuna jaizat tasarruf. Masing-masing dari keduanya tergolong orang yang dibolehkan bertindak pada hartanya. Ya. yang dibolehkan bertindak pada hartanya. Naam. Balighan, dia sudah baligh. Dia sudah baligh. Berikutnya aqilan, dia berakal. Rasyidan, dia pandai mengurus harta. Pandai mengurus harta. Ya. Berarti jika orang itu tidak rasyid, tidak pandai mengurus harta, orang dungu yang tidak bisa mengurus harta dengan baiknya, tidak becus dalam mengurus harta, hanya akan menghabiskan, merusak harta, ya. Ini tidak bisa. Tidak berakal, gila, enggak bisa. Enggak sah. Dia belum balik, meskipun sudah mumayyiz, mendekati balik, tetapi belum balik, enggak bisa. Baik, jadi harus baik yang mengangkat wakil atau yang diangkat jadi wakil harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. Ya. Bisa difahami ini? Jadi setiap orang yang sah mengerjakan suatu urusan tertentu, dia sah pula baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain yang dianggap sah mengerjakan urusan semisal itu. Jadi misalkan orang merdeka, orang balik, orang berakal, pandai mengurus harta, berarti dia boleh mewakilkan urusan jual belinya kepada orang semisalnya. Nah, seorang budak misalkan, ya, seorang budak kan tidak punya hak pemilikan harta, ya. Tetapi misalkan dia punya istri, dia ingin mewakilkan urusan talak istrinya kepada orang lain, sah. Karena dia sah mentalak istrinya. Berarti boleh mewakilkan talak istrinya kepada orang lain. Ya, orang yang sedang terkena hukum hajar, dia dihalangi berjual beli dengan hartanya dan semisalnya, karena dia tergolong orang yang tidak becus, ya, karena dia safih, dungu, merusak harta, menghabiskan hartanya, ya, menghancurkan hartanya karena kedunguannya, tidak tahu bagaimana cara jual beli, ya, dan urusan yang semisal terkait hartanya, jadi dia dihajar. Dia dihajar, ya, ini dihalangi. Ada nanti bab hajar nanti. Kita akan bahas nanti bab khusus tentang hajar, yakni seseorang yang dihalangi, ya, melakukan tindakan pada hartanya, tidak boleh melakukan tasarruf pada hartanya karena kedunguannya misalnya. Nah, jadi dia tidak bisa mewakilkan, ya, hal itu kepada orang lain. Ya. Dia tidak bisa bertindak pada hartanya. Jadi, tetapi misalkan dia terkait dengan urusan talak istrinya, dicontohkan ulama, dia mewakilkan urusan talak istrinya kepada orang lain, sah. Tidak untuk urusan jual belinya, bukan. Nah, dia sendiri tidak sah melakukan urusan jual beli dengan hartanya, berarti dia tidak bisa mewakilkannya dalam urusan itu, tapi dalam urusan talak misalkan, sah. Tayyib, orang dewasa misalkan ingin berjual beli, kemudian dia mengangkat anak kecil yang belum balik, sebagai perwakilannya untuk urusan jual belinya. Tidak bisa, tidak sah. Karena al-muwakil orang dewasa ini memenuhi syarat, tapi wakil yang diangkat belum balig, tidak memenuhi syarat. Anak kecil punya rumah, misalkan ada warisan. Kemudian dia mewakilkan penjualan rumahnya kepada orang yang sudah dewasa, sudah balig. Wakilnya sah, sudah balig, tapi dia selaku pemilik harta, yang selaku mewakil yang mewakilkan urusannya, dia masih kecil, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Jadi tidak bisa dia menunjuk wakil untuk menjual rumahnya tersebut. Karena dia mewakil ini tadi masih kecil, belum memenuhi syarat untuk melakukan taukil. Begitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa anak kecil itu ada walinya. Ada walinya, anak kecil ada walinya, ya, yang mengurusi urusan hartanya. Nah, itu gambaran terkait dengan syarat ini. Yang kedua, tashihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah. Al-wakalah, perwakilan itu sah pada setiap urusan yang berlaku padanya perwakilan, dimasuki oleh perwakilan, berlaku padanya perwakilan. Kalbai'i wasyira'i wasairil uqud, seperti akad jual beli, albai' akad, yakni penjualan ya, wasyira' pembelian, wasairil uqud dan seluruh akad-akad muamalah yang memang di situ berlaku perwakilan sah. Nah, akad-akad yang lainnya selain yang disebutkan, ya. Ini akad yang dicontohkan di sini, akad yang sifatnya muawadah. Muawadah artinya terjadi pertukaran hak milik, jual beli, ya. Termasuk sewa menyewa, ya. Dan semisalnya, ada juga akad yang disebut dengan akad tabarru'. Akad tabarru', tabarru' itu adalah mengeluarkan harta secara cuma-cuma, misalkan berinfak, memberi hadiah, hibah, wakaf, juga bisa dia mewakilkan untuk infaknya, hadiahnya, hibahnya, dan wakafnya kepada orang lain, ya. Termasuk akad tawthiqah, ya, akad tawthiqah. Akad tawthiqah itu adalah akad tawthiq, yakni akad penguat, ya. Nah, termasuk dalam akad tawthiq seperti rahan gadai yang telah kita pelajari. Nah, itu bisa dimasuki oleh perwakilan. Nah, termasuk akad nikah juga bisa dimasuki oleh perwakilan. Ada seseorang misalkan mewakilkan akad nikahnya kepada pria lain. Dia mengatakan, saya wakilkan kepada Anda untuk menerima akad nikahku dari fulana, dari walinya. Jadi ketika pernikahan wakilnya yang hadir. Walinya mengatakan, saya nikahkan saudara. Ah, jangan, bukan wakilnya itu yang dinikahkan, ya. Nah, saya nikahkan putri saya bernama ini dengan saudara bernama ini yang diwakili oleh fulan. Nah, gitu. Dengan mahar sekian. Kemudian ini mengatakan, saya sebagai wakilnya fulan menerima perwakilan nikahnya. Begitu. Boleh. Ya. Begitu pula wal fusukh dan fasakh itu pembatalan. Kalau yang tadi akad, kalau yang ini pembatalan akad, katolak seperti talak, khulu', ya, khulu' itu melepas ikatan akad ya sebagai istri dari suami dengan membayar tebusan. Ya. Jadi tadi sudah disinggung kan, boleh seseorang mewakilkan ya talak istrinya kepada orang lain. Jadi orang lain yang mewakili dia menalak istrinya dia. Sah. Nah. Begitu pula khulu. Ya. Boleh. Begitu pula ketika hendak merujuk istrinya pada talak-talak yang masih talak raj'i. Talak satu, talak dua. Yang masih bisa rujuk di masa iddah. Dia mewakilkan kepada seseorang, rujuknya dia kepada istrinya. Sah. Nah. Wakadhalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu niyabatu min al-ibadati. Begitu pula sah perwakilan pada seluruh urusan yang berlaku padanya perwakilan, dimasuki oleh perwakilan dari ibadah-ibadah. Seperti ka'ikhraji zakah, seperti mengeluarkan zakat. Boleh seseorang mewakilkan pengeluaran zakatnya kepada orang lain. Ya. Wal kafarah, pembayaran kafarahnya. Kafarah pelanggaran sumpah misalkan. Atau yang lainnya ada kafarah yang harus dia bayar. Dia perwakilkan pembayaran kafarahnya kepada seseorang. Wan nadhr, penunaian nadarnya. Ya. Diwakilkan kepada seseorang. Wal haj, nah, haji, wa nahwi dhalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Tayyib. Ya, tetapi ada pembahasan ya, misalkan detailnya tentang perwakilan terkait dengan haji misalkan ya, ada pembahasannya, ada di sana hukum-hukum yang terkait dengan ini yang butuh diketahui. Tetapi kan ini bukan bab pembahasannya, ini hanya penyebutan contoh-contoh yang memang dimasuki oleh perwakilan. Nah, tayyib. Nah, ini syarat yang kedua ya. Kemudian dan sekaligus sebagai tambahan contoh, dan itu biasa terjadi kalau dicontohkan di sini, perwakilan dalam mengeluarkan zakat. Nah, begitu pula sebaliknya, perwakilan untuk menerima zakat. Seorang fakir atau miskin yang berhak menerima zakat, yang akan diberi zakat, dia tidak ada di tempat, dia menunjuk wakil. Wakil itu yang menerima zakatnya. Misalkan zakat fitr yang akan diberikan kepada dia karena waktunya terbatas kan mengeluarkan zakat fitr itu, dia tidak ada di tempat. Nah, dia sudah menunjuk wakil. Jika datang zakat fitr ya untuk saya, maka saya wakilkan, minta tolong Anda mewakili saya untuk menerimanya. Maka sah. Dia menunjuk orang yang berhak menerima zakat ini tadi, menunjuk wakil untuk menerima zakatnya. Nah, masih ingat pada awal pembahasan penjelasan dalil ayat dalil yang menunjukkan bolehnya perwakilan, yaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, yaitu amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Dijelaskan di kitab kan bahwa mereka diangkat sebagai amil zakat, petugas zakat oleh pemerintah dengan posisi hukum ya mewakili orang-orang yang berhak menerima zakat. Naam. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, la tashihul wakalatu fi ma la tadkhulun niyabatu la tadkhuluhu niyabatu min huquqillahi ta'ala ka taharati wassalah. Tidak sah perwakilan dalam perkara yang tidak dimasuki oleh perwakilan, yakni tidak berlaku pada perwakilan dari hak-hak Allah Ta'ala seperti at-tahara, seperti bersuci. Ya, dia mewakilkan bersucinya, wudunya. Kamu wakili saya berwudu. Bisa? Tidak bisa. Setiap orang harus berwudu sendiri, kan begitu. Salah, saya angkat Anda jadi wakil saya, Anda yang mewakili saya sholat. Tidak bisa. Nah, tayyib. Anda yang berpuasa untuk saya wakilkan puasa saya kepada Anda yang berpuasa untuk saya. Tidak bisa. Tetapi ada hukum yang terkait dengan puasa, karena itu ada nasnya, terkait dengan orang yang wafat, ya, dan punya utang puasa. Dalam keadaan dia wafat, ada utang puasanya, dia ada utang puasa yang dulu dia tidak berpuasa karena ada uzur, sehingga dia punya kewajiban mengqadha. Dia karena sakit ketika itu misalkan, kemudian sudah sempat sehat, sudah wajib mengqadha, tetapi belum sempat diqadha, dia wafat. Ada utang puasa, tanggungan puasa. Maka ada sabda Nabi SAW yang menganjurkan shoma anhu waliyuh. Ya, maka walinya yang ditinggalkan yang masih hidup yang berpuasa untuknya. Tapi ini tidak wajib. Ya. Sifatnya hanya anjuran. Oh, walinya yang dimaksud di sini ahli warisnya. Dia bisa, dia yang berpuasa untuk ya, orang mati tersebut, jika dia memang wali orang mati, artinya dia ahli warisnya. Anak-anaknya misalkan. Ya, atau bukan menggantinya dengan puasa, tetapi diganti dengan fidyah juga bisa. Jadi bisa fidyah, bisa dengan diganti dengan puasa. Dia mewakili orang mati tersebut, ya, berpuasa mewakili dia yang sudah mati, atau membayarkan fidyah sebagai gantinya. Naam. Dan jangan diperluas, karena ini ada nasnya. Tayyib. Sebatas itu saja. Selain itu tidak bisa. Naam. Seperti yang dicontohkan di sini. Nah, tidak boleh ada perwakilan pada thaharah, salat, ya, dan semisalnya tadi. Nah, Ar-Rabi yang keempat, yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaktadihi idnul muwakili au ma ta'arafa alaih. Ini sudah pembahasan hukum yang terkait. Adapun syarat, ya, syarat-syaratnya, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga yang telah kita baca itu syarat-syarat. Yang keempat ini sudah terkait dengan al-ahkam al-mutalliqah, hukum-hukum yang terkait biha bil wakalah. Hukum di antara hukum yang terkait yaitu yamlikul wakilu minat tasarrufi. Wakil, ya, punya wewenang melakukan tasarruf, tindakan ma yaktadihi idnul muwakili, tindakan yang dituntut, ya, atau sesuai dengan tuntutan izin yang diberikan oleh pihak yang menunjuknya sebagai wakilnya. Nah, jadi dia ditunjuk mewakili untuk membeli sesuatu, ya, berarti sesuai tuntutan izinnya untuk membeli. Nah, ini saya titip uang sekian, tolong belikan saya di toko, ya, suatu barang, disebut barangnya, jumlahnya sekian, Ya, maka dia sesuai tuntutan, jangan beli lebih dari itu misalkan, jangan lebih yang lain, jangan beli yang lain. Baik. Aw ma ta'arafa 'alaih. Aw ma ta'arafa 'alaihi an-nas. Atau dia punya wewenang untuk melakukan tindakan sesuai apa yang dikenal oleh masyarakat kaum muslimin, ya, atasnya, bahwa seseorang jika mewakilkan urusannya kepada orang lain, ya, wakil berhak berwenang untuk melakukan tindakan ini dan itu, dan itu sudah hal yang sudah ma'ruf, dikenal di kalangan masyarakat, ya, yang seperti itu boleh. Bisharti an la yatarattaba ala hadzal idni dararun lil dararun bil muwakkil, dengan syarat ya, tidak berakibat atas tindakan ini yang dilakukan oleh wakil mudarat terhadap orang yang mewakilkan urusannya kepadanya. Nah, jelas. Jadi hukum ini maksudnya adalah wakil tidak boleh melakukan tindakan di luar yang diizinkan. Sebatas yang diizinkan, tuntutan izin dari al-muwakkil. Karena dia adalah wakil orang lain yang bertindak berdasarkan izin perwakilan kepadanya. Dan demikian dia wajib bertindak sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya selaku wakil, tidak melampaui batas yang diizinkan. Ya. Baik secara lisan. Ini yang dimaksud ini. Ma yaktadihi idnul muwakil. Ini secara lisan ini. Yakni orang yang makanya jadi wakil. Ya. Mengucapkan perwakilan itu kepada dia. Pada batas urusan tertentu. Dengan lisannya. Maka jangan melampaui batas izin tersebut. Atau begitu pula yang kembali kepada kebiasaan masyarakat yang ada. Ini yang dikatakan au ma ta'arafa 'alaihin nas. Jadi dia boleh bertindak, ya, sesuai dengan kebiasaan yang ada pada perkara perwakilan tersebut. Nah, jadi seorang wakil, ya, jangan melakukan tasarruf fuduli misalkan, ya. Istilahnya tasarruf fuduli. Jangan melakukan inisiatif sendiri bertindak di luar perwakilan. Ya. Faham? Tetapi subhanallah, masalah tasarruf fuduli, inisiatif sendiri, inisiatif pribadi di luar yang diwakilkan kepada ini terjadi. Urwah ibn Abil Ja'ad yang baru kita lewati hadith, ketika diangkat oleh Nabi SAW jadi wakil untuk membeli seekor apa? Kambing. Diberi uang 1 dinar. Apa izinnya Nabi SAW kepada dia? Diberi uang 1 dinar untuk beli seekor kambing. Apa yang dilakukan Urwah ibn Abil Ja'ad? Dia membeli dengan 1 dinar itu seekor kambing. 2 ekor kambing. Dia membeli 2 ekor kambing. Berarti kan beda dengan perwakilan yang diberikan, ya. Dia membeli 2 ekor kambing, kemudian 1 ekor dari 2 ekor kambing itu dijual 1 dinar. Jadi dia membawa hasil kepada Nabi SAW satu ekor kambing dan satu dinar. Ini kan di luar perwakilan. Tetapi tidak disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena apa? Maslahat. Hah? Maslahat. Siapa yang tidak suka ya? Wakil seperti ini. Ni'mal wakil. Masya Allah. Nah, kita minta dia mewakili belikan satu ekor kambing dengan uang satu dinar kan. Artinya yang kita tunggu satu ekor kambing, uang dinarnya sudah tidak ada. Ini Masya Allah satu dinarnya kembali, satu kambingnya juga datang. Siapa yang tidak suka? Tetapi di sini ada pembahasan di antara ulama. Tasarruf fuduli seperti ini sah atau tidak. Nah, ada beberapa madhab. Di antara madhab itu mengatakan bahwa apabila diizinkan oleh yang mewakilkan, ya, yang mengangkatnya jadi wakil, menyetujui, ya, menyetujui, maka akad tadi, misalkan pada kasusnya Urwa itu, karena Nabi menyetujui, maka akad itu sah. Ya, akad itu sah dan tidak perlu diperbaharui. Karena Nabi sebagai mewakil menyetujui tindakan wakilnya, yakni menyetujui inisiatif pribadi wakilnya. Karena maslahat bagi Nabi SAW. Dan dengan persetujuan Nabi menjadi sah dan tidak perlu diperbaharui akadnya. Sebenarnya dia melakukan inisiatif di luar izin tadi. Karena dua ekor kambing yang dia beli, salah satunya dijual kan? Dijual. Dia melakukan penjualan harta Nabi SAW. Padahal izinnya Nabi adalah membeli dengan uang satu dinar satu ekor kambing. Dia melakukan tasarruf fuduli nasib pribadi. Karena dia berhasil beli dua ekor, satu ekornya dijual. Ini dia menjual harta Nabi. Padahal ini di luar izin. Ini di luar izin. Ini tindakan di luar izin. Ya. Nah, andaikan pihak yang mewakilkan tidak setuju, nah ini jadi masalah. Tetapi pada kasus ini Nabi SAW menyetujui karena maslahat bagi Nabi. Untung, beruntung. Bahkan setelah itu Urwah bin Abi Jad didoakan oleh Nabi SAW barokah. Ya, perdagangannya. Nah, tayyib. Jadi jika disetujui ya karena ada maslahat, Pak, tidak masalah. Nah, tetapi pada asalnya hukumnya seperti yang kita pelajari sekarang ya, tidak boleh bertindak ya di luar apa yang diizinkan secara lisan maupun yang diizinkan menurut kebiasaan masyarakat. Nah, tetapi terkait dengan bertindak sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam perwakilan semacam itu, kebiasaan masyarakat bagaimana? Artinya sudah hal yang muta'aruf indan nas, hal yang sudah dikenal pada kebiasaan masyarakat, bahwa perwakilan dalam perkara itu, wakil bisa melakukan ini, melakukan itu, maka boleh. Meskipun secara lisan tidak, tapi sudah kebiasaan masyarakat pada perwakilan perkara itu, wakil biasanya melakukan tindakan indan itu sudah biasa, sudah dimaklumi. Tetapi syaratnya, jangan sampai memudaratkan orang yang mewakilkan. Jangan sampai memudaratkan orang yang mewakil, yang mengangkatnya jadi wakil. Nah, kemudian al-khamis yang kelima, la yasihhu lil wakili an yuwakkila ghairah. Tidak sah, tidak dibenarkan bagi wakil untuk mewakilkan urusan itu kepada orang lain. Dia wakil, dia mengangkat lagi wakil. Hah? Si A menunjuk si B jadi wakilnya. Si B untuk pelaksanaan urusan itu mengangkat si C jadi wakilnya. Jadi C yang melaksanakannya, si B tidak. Siapa yang mengangkat si C jadi wakil? B, padahal dia wakil. Dia wakil, tidak punya wewenang mengangkat wakil lagi, kan begitu ya? Bukan dia yang punya urusan, pada asalnya urusan itu miliknya siapa? Milik pihak yang pertama, al-muwakkil. Si B hanya wakil. Nah, dia tidak boleh mengangkat wakil. Saya wakilkan kepada Anda untuk melaksanakan urusan ini. Padahal dia wakil. Jadi kalau dia menerima perwakilan itu dan dia siap jadi wakil, maka dia sendiri yang harus melaksanakannya. Tidak boleh kemudian melempar perwakilan ke orang ketiga. Ah, itu maksudnya. Illa, kecuali. Ada perkecualian tadi. Illa, idza ajaza lahul muwakkilu dzalik. Kecuali jika orang yang mengangkatnya jadi wakil membolehkan. Dia berpesan, saya mengangkat Anda jadi wakil. Dan jika pada permasalahan urusan itu Anda membutuhkan bantuan orang lain untuk mewakili, silakan. Tunjuk yang memang bisa mewakili, ada izin, boleh. Bisa dipahami? Baik. Au ajazal wakilu anil amal. Atau wakil yang ditunjuk dia tidak mampu melakukan pekerjaan itu, sudah di luar kemampuannya, ya, tidak mampu sama sekali. Nah, daripada terbengkalai, akhirnya dia berinisiatif untuk mencari orang lain yang bisa menolong, membantu jadi wakil untuk menyelesaikan urusan yang sudah diamanahkan kepadanya sebagai wakil. Dia sudah siap menerima amanah itu, dia siap jadi wakil. Dan sudah kita lewati bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Menerima perwakilan untuk menjadi wakil itu mimbab apa? Masih ingat? Mimbabil ihsan, berbuat baik kepada saudara, menolong urusannya. Ya. Tayyib. Nah, itu sudah jadi amanah, dia siap berarti amanah, tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Perkara itu, urusan itu di luar kemampuannya, dia tidak bisa sama sekali. Daripada terbengkalai, padahal orang sudah percayakan ke dia, maka dia pun mencari orang lain, orang ketiga yang bisa membantu jadi wakil untuk menyelesaikan. Boleh. Boleh. Artinya tanpa harus bilang ke orang pertama yang mewakilkan. Langsung saja cari wakil sendiri untuk menyelesaikan, boleh. Au kana la yuhsinu. Atau apabila dia tidak memiliki keahlian untuk melakukan perkara itu. Ya, ternyata pekerjaan itu dia tidak ahli melakukannya. Ya, daripada nanti hasilnya salah, jelek, ya, mengecewakan. Hah? Tidak seperti yang diharapkan, maka dia pun berinisiatif untuk mengangkat, mencari orang lain yang yuhsinu fi hadzal amal, ya, memang pintar, pandai, ahli di bidang itu yang disuruh mengerjakannya. Boleh. Ya, karena ini semua untuk maslahat. Fayuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fi ma wukkila fi, maka dia mewakilkan urusan itu kepada seorang yang terpercaya, yang amanah, untuk mengganti posisinya dalam perkara yang diperwakilkan kepadanya. Boleh. Untuk maslahat. Ya. Selain yang diperkecualikan ini, berarti tidak boleh. Pada asalnya, dia sendiri yang harus mengerjakannya. Ya. Menunaikan amanah tersebut. Wallahu a'lam. Masih ada yang tersisa. Barakallahu fikum, tetapi waktu yang batasi kita, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.